إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Memasuki bab baru, bab keempat. Beliau sebutkan bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, bab tentang dakwah, ajakan dakwah, seruan kepada tauhid, syahadat la ilaha illallah. قال رحمه الله لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. مصنف الإمام محمد bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhidnya matan, setelah beliau sebutkan bab tentang tauhid, keutamaannya dan khauf, takut dari lawannya yaitu syirik, maka dalam bab ini beliau mengingatkan bahwasanya tidaklah pantas bagi orang yang tahu, mengerti tauhid, faham syirik, kemudian dia pasif pada dirinya sendiri. Hanya dirinya yang penting bertauhid, hanya dirinya yang penting tidak syirik, wadas. Dia tidak peduli dengan orang lain, tidak pantas, wala yasluh, dan tidak benar yang semacam itu bagi muwahhid. Bal yajibu alaihi an yad'a ila Allah taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan yang wajib baginya untuk dia berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana itu adalah jalannya para mursalin alaihimussalam dan pengikutnya. Kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah lamma tala hadhihi al-ayah. Sebagaimana Hasan Al-Basri ketika baca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan sungguh diriku dari kalangan muslimin. Fussilat 33. Qala, kata Hasan, hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiratullah, hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Ajaballaha fi da'watihi wa da'a an-nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi wa 'amila salihan fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin. Hadza khalifatullah. Kata Hasan, ini yang tersebutkan dalam ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, dan dia beramal saleh dan mengatakan diriku termasuk dari muslimin, ini yang berdakwah kepada Allah adalah kekasih Allah. Ini yang berdakwah kepada Allah, beramal saleh adalah wali Allah. Ini adalah orang pilihan Allah, orang terbaiknya Allah. Dan penduduk bumi yang paling dicintai Allah. Karena dia menjawab perintah Allah atau ajakan Allah untuk berdakwah. Nah, dia turuti. Dia berdakwah kepada Allah. Dia berdakwah mengajak manusia untuk juga taat kepada Allah. Dia beramal saleh selain memenuhi perintah Allah. Dan dia katakan dirinya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka inilah khalifatullah fil ard. Di muka bumi ini. Bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman rahmatullahi alaih, setelah ini termasuk dari bukti betapa alimnya beliau, Al-Imam Muhammad rahimahullah Syekhul Islam, dalam tasnif, dalam penulisannya. Nah, bab per bab berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Awal kita tahu beliau sebutkan tentang tauhid, hakikatnya tauhid, nah, keutamaan tauhid, bagaimana dia menghapus dosa, yang menyempurnakannya, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian terkait dengan tauhid itu pula harus orang takut dari lawannya yang paling besar, yaitu syirik. Nah, setelah semua itu, kamu mengerti sudah itu tauhid, itu syirik, perintah terbesar tauhid, larangan terbesar syirik, maka tentunya tidak akan sempurna keimanan dan tauhid seseorang kalau kemudian dia memilih diam dan membiarkan orang lain dalam syirik dan tidak tahu menahu tentang tauhid. Dia cenderung cuek dan tidak mau tahu tentang penyimpangan manusia dari tauhidullah. Artinya bagaimana tauhid itu benar-benar tumbuh dalam kalbunya kalau dia diam dan dingin dari perkara syirik, tidak dia bicara, tidak dia tahdir. Demikian pula bagaimana tauhid itu tumbuh baik di dalam kalbunya kalau dia tidak mengajak, tidak menyerukan kepada orang lain untuk juga bertauhid kepada Allah dengan benar. Sehingga jika tauhid itu benar-benar istiqamah dalam kalbunya, betul-betul dia cinta luar biasa dan faham tentang tauhid, betul-betul dia benci sekali terhadap syirik dan faham betul tentang itu, dia tidak akan diam. Dia akan berdakwah, menyeru dan mengajak orang kepada tauhidullah, mengingatkan orang untuk selalu jauh dan meninggalkan benci terhadap syirik kepada Allah. dia akan lakukan itu. Makanya beliau sebutkan doa ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid ini juga di sisi lain memberi pengertian kepada kita bahwa yang pertama beliau memberi mukaddimah ijmaliyah. Yang awal-awal kemarin itu ijmali, sifatnya global. Tentang tauhid keutamaannya, tentang tauhid dan fadilahnya, ini global. Naam. Tentang syirik dan kamu harus takut berlindung diri kepada Allah, menjauh benci dari syirik dan orang-orangnya, global. Ini semua bentuknya global. Yang sebatas garis global ini, keumuman muslimin atau lebih khususnya keumuman duat, para da'i yang menyeru, yang berdakwah mungkin menerimanya. Atau juga menyeru kepadanya, mengaku. Kami juga berdakwah kepada tauhid. Oh iya penting, tidak dakwah. Oh iya syirik, gak boleh. Begini, begini, begini. Secara global. Nah, mulai sekarang, mulai bab ini dan bab-bab berikutnya, Al-Imam Muhammad rahimahullah, dari kejelian beliau dan ketajaman jauhnya pikiran beliau tentang tauhid ini, beliau masuk kepada tafasil. Tafasilut tauhid, tafasilus syirk. Perincian-perincian detail apa itu tauhid. Apa itu tuntutannya. Apa saja itu tauhid, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Semua itu adalah tuntutan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Naam. Begitu pula tafasilus syirk. Tentang syirik secara terperinci, detail apa saja itu syirik. Asghar, akbar, ini. Terperinci beliau akan sebutkan. Tentang tafasilut tauhid masuk dalam fadlut tauhid. Wa ma yukafiru minad dhunub. Semua itu. Tafasilu syirik masuk dalam al-khawf minasyirik. Artinya semua itu harus kamu takuti. Semua itu harus kamu jauhi. Kamu harus melindung diri kepada Allah agar diselamatkan darinya. Kamu harus benci dan kamu harus tahu perincian-perincian tauhid, perincian-perincian syirik. Di sini persimpangan jalan. Tadi kalau sebatas yang global mungkin keumuman dai yang berdakwah dalam tanda kutip mengaku berdakwah kepada Allah, mungkin mengaku di atas tauhid, berdakwah kepada tauhid, melawan syirik, tauhid masuk pada tafasil. Di situ akan tampak siapa yang shadiq, yang benar dan jujur dalam pengakuannya, benar-benar mendakwahkan tauhidnya dalam perincian-perincian tauhid, dalam perincian-perincian syirik. Siapa pula yang kadzib, yang dusta dalam pengakuannya, yang dusta dalam pengakuannya berdakwah dan menyeru kepada tauhid, berdakwah mengingatkan orang untuk menjauh dari syirik. Had masuk dalam tafasil. Baik itu tauhid uluhiyah, maupun itu tauhid rububiyah maupun tauhidul asma wa sifat. Seperti perkara iman. Kalau perkara iman global mungkin keumuman orang mengaku, wow iman kepada Allah, gini, gini. Masuk pada tafasil. Ayo kepada perinciannya, iman, tauhid, uluhiyah, tauhid, asma wa sifat, ayat per ayat, hadis per hadis yang menjelaskan tentang apa itu asma wa sifat bagi Allah, nama-namanya, sifat-sifat keagungannya, yang harus kamu terima, harus kamu yakini kebenarannya, tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya, tanpa kamu tanyakan bagaimananya, kamu terima, begini-begini. Nah, tafasil itu akan terlihat kedustaan mereka dan penyimpangan mereka dari Sabilul Mursalin, jalannya para mursalin dalam berdakwah kepada Allah. Di situ banyak yang menyimpang. Di situ terlihat banyak yang menentang bahkan terhadap dakwah tauhid itu sendiri. Ketika masuk kepada perincian. Makanya para ulama sebutkan al-mukhalifin, atau dimarahi sama ahli nahwu, al-mukhalifun, yang menentang tauhid ini, du'at terutama, du'atul mukhalifun, mereka yang menyalahi tauhid, terutama tadi dalam, ketika masuk dalam perincian. Nah, karena bab-bab setelah ini semuanya hampir perincian. Tidak menyembelih, tidak boleh menyembelih untuk Allah. Walaupun untuk Allah di tempat yang disembelih di situ untuk selain Allah, mengalungkan tamimah ini itu termasuk dari syirik, ucapan ini, perbuatan itu dan seterusnya, perincian. Mukhalifun secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, firqah mumayyi'ah, kelompok mumayyi'ah, ahlu tamyi'. Tamyi' itu lembek, asal artinya lembek. Mereka mentamyi'kan, mumayyi'ah ini melembekkan perkara syirik. Artinya yang syirik itu sesungguhnya perkara besar dan kemaksiatan terbesar dan begitu dahsyatnya kerusakannya dan merusaknya terhadap tauhid dan iman kepada Allah, ditamyi sama dia, dilembekkan, digampangkan begitu saja. Nah, sehingga kamu dapati antara lain ungkapan suara-suara mereka, para da'i tamyi ini, antara lain yang sering mereka sebutkan, anu, alhamdulillah umat ini alal khair, umat ini di atas tauhid, mafaham mereka tauhid, iman. Mereka ngerti sudah, jangan dibesar-besarkan kamu dakwah kepada ini, tentang syirik, tentang ini. Apalagi syirik, ya akhi, sekarang umat ini perlu persatuan. Kamu, oh bicara sudah masuk pada perincian, wow, kristenisasi, Yahudi, Zionis internasional, ini, itu, politik dan lain sebagainya, panjang lebar sudah mereka bicara tentang itu. Intinya, ini makar Yahud, makar kufar, ini kita butuh solidaritas dan persatuan umat ini. Kamu jangan mengangkat masalah-masalah khilafiyat, masalah syirik, masalah ini, orang akan lari. Umat akan terpecah belah kalau kamu bicara seperti ini. Sedikit syirik, sedikit bid'ah, sedikit-sedikit ahlut tamyi. Mengkaburkan dan melembekkan perkara tauhid dan syirik. Nah, ketika kamu masuk kepada tafasil, perincian-perincian tauhid. Lo kalau sekedar ungkapan global, nggak akan ada yang nentang. Oh iya, naham, tauhid, tauhid, akidah, akidah, iman, iman, kepada Allah. Hampir semuanya berteriak. Hah, masuk pada perincian. Nah, baik itu dalam uluhiyah, dalam rububiyah, mungkin secara umum diterima. Tapi uluhiyah, asma, wa sifat, masuk. Asyairah, mu'tazilah, jahmiyah. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, qadariyah, dalam masalah takdir, jabriyah, khawarij, dan perincian, tauhid, semua ini. Di situ kan akan lihat siapa yang benar-benar konsekuen, istiqomah, siapa pula yang masuk pada firqah pertama ini. Ahlu tamyiz. Nah. Oh, lu enggak, bukan waktunya kamu bicara seperti ini. Itu yang paling mending mungkin dari mereka. Kalau dia katakan belum waktunya, artinya mungkin dia menerima dan mengakui kamu benar, tapi timingnya saja yang enggak tepat, belum waktunya ya, akhi. Ini waktunya umat perlu persatuan, umat ini perlu disolidkan, perlu adanya persaudaraan dan ukhuwah ini. Nah, jangan kamu gampang menuding, menyalahkan orang yang kuburia, yang ini, yang itu. Nah, firqah pertama. Firqah kedua yang menyalahi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, kepada tauhid ini dan para dai-nya adalah firqah mukhadzilah. Firqah mukhadzilah, ahlut takhdzil. Orang-orang yang menggembosi dakwah tauhid, takhdzil kepada dakwah tauhid. Nah, sehingga tuntutan mereka untuk kamu jangan bicara tentang hal ini, jangan kamu berdakwah kepada tauhid, jangan kamu bicara tentang syirik, tinggalkan semua itu. Di semangat dakwah kepada tauhid, semangat tahdzir dari syirik itu digembosi oleh mereka, ditahdzil. Sehingga kamu sebagai muwahhid yang ingin berdakwah kepada tauhid jadi kecil nyalimu, jadi ciut keberanianmu untuk menyuarakan ini. Kamu akan ditinggalkan orang, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibenci, kamu akan disingkirkan, kamu gak akan dipakai, kamu gak akan, semacam itu. Ibarat kalau kamu mau kelahi, nah, lawanmu itu sama mukhadzila ini, yang kamu hadapi ini, ahli kungfu top dan hitam dia. Badannya besar, tenaganya ini begini begini. 10 orang sudah pernah dia kalahkan, lebih besar dari kamu. Kamu apa? Kamu ini kan kecil nyalimu, akhirnya belum juga ketemu musuh. Nah, lain perkara kalau jiwa dan nyalimu dibesar-besarkan. Jangan takut, bismillah. Gak ada apa-apanya dia itu. Begini, semangat ini kan besar jiwamu. Mukhadzilah seperti itu, gembosi. Apa yang dia gembosi? Dakwah kepada tauhid, tahzir kepada syirik. Seperti tadi, barakallahu fikum, ketika itu masuk kepada tafasil. Makanya ini para ulama sebutkan dari kejelian dan kecerdasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Global sudah beliau sebutkan. Faham kamu fadlu tauhid. Nah, faham kamu tentang syirik, khauf, takut darinya, begini. Sekarang dakwah masuk kepada perincian. Sehingga dakwah di sini doa ila syahadah ila Allah, doa tafsili atau dakwah tafsiliyah. Dakwah yang dimaksud di sini dakwah secara tafsili. Karena bab-bab yang setelah ini juga tafasil, semuanya adalah perincian tentang tauhid, perincian tentang syirik. Di situ kamu akan lihat siapa yang tegar istiqamah, siapa pula yang terpreset dan bergelimpangan. Masallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Hasan Al-Basri sebutkan rahimahullah, orang yang berdakwah kepada Allah itu orang yang terbaik dan dia beramal saleh. Lihat, kalau orang itu faham tauhid, kalau orang itu tahu betul tentang tauhid dan berdakwah kepadanya, faham betul tentang syirik dan memeranginya. Lihat ungkapannya, orang yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, melawan syirik, dia itu kekasih Allah, dia itu wali Allah. Dibesar-besarkan kamu, nyalimu dibesarkan, jiwamu diangkat, kuatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau kamu berdakwah kepada Allah, kepada tauhid secara terperinci, kamu berbicara dan mentahdir, mengingatkan umatmu dari syirik secara terperinci, apa saja itu syirik, kamu adalah kekasih Allah, kamu wali Allah, kamu itu orang pilihan Allah, orang terbaik dari makhluk Allah, penduduk bumi terbaik di sisi Allah. Allahu Akbar. Ungkapan seorang imam yang faham betul apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga yang berdakwah besar fadilahnya. Bukan seperti ahlu tamyi, bukan seperti ahlu takhzil. Qala al-musannif rahimahullah. Kata sebelum itu bab ini pula dibawakan oleh al-musannif Imam Muhammad rahimahullah untuk juga mengajarkan kepada kita bahwa awal terpenting, prioritas utama dalam dakwah adalah dakwah kepada tauhid, pada syahadat la ilaha illallah, agar orang mengingkari, benci, menafikan segala yang dituhankan, yang disembah selain Allah, agar mereka beriman, beribadah, menyembah, menuhankan hanya kepada Allah semata. Ini prioritas utama dalam dakwah jika kamu mau berdakwah. Mulai dari dakwah ini. Mulai dari dakwah kepada tauhid. Karena amalan soleh apapun tidak akan ada arti, tidak akan diterima kalau tidak didasari oleh tauhid ini. Akan sia-sia jika orangnya tetap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tentang mereka, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah, yang membuat infak-infak mereka tidak diterima oleh Allah, padahal mereka berinfak, membelanjakan hartanya dalam tanda kutip dalam kebaikan, artinya membantu orang miskin. Kamu lihat harta kufar kan dalam tanda kutip kan berbuat baik dengan misi kemanusiaan terkadang namanya, atau apalagi ada musibah banjir, ada gempa bumi, ada apa, kan berinfak mereka luar biasa, bantu yang sembako dikirim besar-besaran, yang mungkin dibangunkan rumah, rehabilitasi, ini, itu, rumah sakit, gratis, dan lain-lainnya, sudah. Kebaikan. Tapi kata Allah, yang menghalangi itu untuk diterima dari mereka, sia-sia, nggak diterima oleh Allah. Karena mereka kufur kepada Allah. Karena mereka syirik. Sia-sia. Amalan soleh tidak akan ada arti tanpa tauhid. Maka harus ini diutamakan. Karena menentukan dan sebagai kunci bagi yang lain-lainnya. Bagi yang lainnya, amalan ibadah yang lain akan sah, akan baik, kalau tauhid ini ikut, kalau tauhidnya baik dan benar. Syirik pun demikian. Lain asyrak tala yahbatanna amaluk al-ayah. Kalau saja kamu syirik, akan benar-benar gugur semua amal perbuatanmu, sia-sia. Sebagaimana, makanya dalam Qaidul Arba, Imam Muhammad sebutkan, sebagaimana sholat itu untuk sah harus ada wudu, harus ada tahur. Kunci utama untuk sahnya sholat agar diterima oleh Allah. Wudunya amalan sholat ini adalah tauhid. Tanpa tauhid akan sia-sia, gak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam sholat, hadas itu membatalkan sholat. Kamu kentut, kamu keluar kencing, membatalkan sholat. Syirik membatalkan amalan soleh, menggugurkannya, gak ada arti sudah, gak ada nilainya, gak teranggap. Nah, makanya dalam berdakwah harus diprioritaskan nomor satu dakwah kepada tauhid ini. Sebagaimana memahami tauhid adalah awal kewajiban bagi manusia, memahami tauhid, bertauhid kepada Allah awal kewajiban atas setiap insan, maka awal dakwah yang paling wajib pula untuk dimulai adalah dakwah kepada tauhid. Oleh sebab itu, maka setiap dakwah, dakwah yang ada, begitu banyaknya dakwah ini diusung oleh para dai-nya dengan beraneka ragam konsepnya, dengan berwarna-warni metodenya, yang jelas setiap dakwah, ajakan, seruan yang tidak dimulai dan tidak berporos kepada tauhid ini, maka semua dakwah itu dakwah yang fasidah, dakwah yang rusak, dakwah yang fasilah, dakwah yang sia-sia, tiada arti. karena itu menyalahi jalan para anbiya alaihimussalam. Berbagai macam dakwahan sudah, yang dakwah kepada persatuan, nah, yang dakwah kepada persaudaraan, solidaritas, dakwah kepada langan kekuatan kaum muslimin, dakwah untuk bertawun, dakwah untuk mengumpulkan sumbangan dan bantuan, dana bantuan, kan ada dakwah yang seperti itu. Dan masya Allah, poros dan inti dakwah mereka ya urusan tabarruat, urusan dana, dikumpulkan dari para agnia, dari orang-orang muhsinin, dari orang-orang kaya, lalu itu disalurkan ke sana, kemari. Nah, siapapun bisa menerima sumbangan dan dana itu kecuali yang berdakwah kepada tauhid. Oh, fulan bicara tentang syirik, fulan membahas bid'ah, fulan memerangi hizbiyah, bicarakan kelompok ini, enggak boleh, enggak akan dapat sumbangan dari mereka. Dakwah yang fasid dan rusak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang tadi, bahwa kewajiban berdakwah kepada Allah merupakan kewajiban pertama atas seorang dai, kewajiban berdakwah kepada tauhid dan memerangi syirik. Di mana kamu mendapati fenomena yang ada di masyarakat, sekian banyak bentuk dakwah sama sekali tidak berdasar, bahkan tidak ada kepedulian terhadap tauhid, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan tauhid sama sekali. Di antara mereka ada yang tujuan intinya dan yang terpenting dan segala-galanya dalam dakwahnya, ujung-ujungnya adalah dunia. Ada yang di bidang politik, memang di sana berkecimpung dan untuk mendapat suara terbanyak di pemilu, dia berkampanye dan dakwahnya di situ kesibukannya. Ada yang di antara mereka kamu dapati yang terpenting adalah pekerjaan, sehingga dia dakwah ke sana kemari, diundang sana kemari, seminar atau apa, training. Nah, yang di training itu para pegawai, para pekerja, para manajer, para direksi, didakwai macam-macam ini. Intinya ujung-ujungnya semangat bekerja. Nah, wala ada dakwah tauhid, apa itu syirik, apa itu asma wa sifat, apa itu ibadah, sama sekali satu huruf pun gak ada sangkut pautnya. Ujung-ujungnya semangat bekerja. Ujung-ujungnya bagaimana perusahaan beruntung, memberi untung. Nah, walaupun dikemas tentunya sedemikian rupa sok sebagai dai sebagai seorang alim, nah, kata fasilah. Semua dakwah yang semacam ini dakwah yang rusak dan merusak. Nah, wah, masih banyak yang lain. Makanya beliau sebutkan bab ini untuk memberi pencerahan kepada muwahhidin, ahli tauhid, apa itu dakwah kepada Allah hakikatnya, sehingga kamu faham mana dakwah yang hak, mana pula dakwah yang batil. Qala rahimahullah wa qawlullahi ta'ala qul hadihi sabili ad'u ilallah ala bazirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang mengikutiku dan Maha Suci Allah. Aku bukan dari musyrikin. Bukan dari golongan musyrikin. Yusuf 108. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah yaqulu ta'ala dhikru yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul ya Muhammad. Allah katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, hadihi ad-da'wah allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana alaiha min ad-du'ai ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lah dunal alihati lal awthan wal intihai ila ta'atihi wa tarki ma'asiyatih. Ini yang dimaksud, ini dakwah. Dakwah ini yang aku berdakwah padanya. Jalan ini, metode yang aku berada di atasnya, yaitu berdakwah kepada tauhid, tauhidullah, dan mengikhlaskan, memurnikan seluruh amalan ibadah untuk Allah semata, bukan untuk sesembahan dan Tuhan yang selainnya. Dakwah untuk kita taat kepada Allah selalu dalam setiap perintahnya, dakwah untuk meninggalkan segala kemaksiatan kepadanya. Dakwah ini sabili, tariqati wa da'wati, itu jalanku, metodeku, caraku, dakwahku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah, Maha Tinggi Allah, tiada sekutu baginya. Ala basirah, dan itu di atas basirah. Ala basiratin bidzalik wa yaqinin wa yaqini ilmin minni bihi, di atas ilmu, di atas keyakinan yang pasti. Nah, ana yad'u ilaihi ala basirah aidan, aku di atas dakwah dengan Basirah ini, wa dan juga yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan yakin ini, manittaba'ani wa saddaqani wa amana bi, setiap yang mengikuti aku, mengimani aku, mempercayai aku, wa subhanallah yaqulu ta'ala dzikru wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman la min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi au ma'budin siwa fi fi sultanihi. Allah katakan subhanallah, maha suci Allah, maha agung dari segala sekutu dalam kerajaannya, dalam peribadatannya jika ada, maha suci Allah dari adanya sesembahan selain dirinya, dan dari segala yang dituhankan selain Allah padahal itu di bawah kekuasaannya, maha suci Allah dari semua itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari musyrikin. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bih, lastu minhum wa lahum minni. Aku berlepas diri, benci, antipati dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Aku bukan dari golongan mereka, mereka pun bukan dari golonganku. Intaha, kata keterangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Qala fi syarhil manazil, yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilm. Di sini diinginkan agar kamu sampai dengan pendalilanmu sampai kepada derajat ilmu yang tertinggi, wahyal basirah allati yakunu nisbatul ma'lum fiha ilal qalb kanisbatil mar'i ilal basar. Disebutkan itu derajat ilmu tertinggi dengan pendalilan ini, di mana basiro itu ilmu yang nisbat ilmu itu pada dirimu, tentang yang kamu ketahui itu layaknya sesuatu yang kamu pandang dengan mata kepalamu, artinya ainul yakin. Kalau kamu sudah melihat sendiri, artinya pasti dan jelas sudah, bukan katanya, bukan penukilan, bukan yang lain, sudah. Mau kamu melihat sendiri mau apa? Jelas. Dan itu a'la darajatil ilm, derajat ilmu yang tertinggi. Wa hadhihi hiyal khasisatul lati ikhtassa biha sahaba ala sa'iril ummah wa hiya a'la darajatil ulama. Dan keistimewaan ini hanya dimiliki oleh para sahabat dibanding seluruh umat yang ada, mereka yang paling tinggi. Karena mereka tahu di mana ayat turun, kapan turun, kenapa turun. Mereka mubasyarah, secara langsung tahu semua itu. Faradhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka pada derajat tertinggi, ulama tertinggi, karena ilmunya tertinggi. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ay ana wa atba'i ala basirah. Maka aku dan pengikutku di atas basirah ini. Wa qila wa man ittaba'ani, atfun alal marfu fi ad'u, ay ana ad'u ila Allah ala basirah, wa man ittaba'ani kadzalik yad'u ila Allah ala basirah. Ada juga sebagian ulama yang sebutkan wa man ittaba'ani ini ma'tuf kepada marfu yang ada di ad'u, fa'ilnya ad'u ana. Nah, ini wa man ittaba'ani ma'tuf ke sana kepada marfu'nya, sehingga maknanya ana ad'u ilallah ala basirah, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, wa man ittaba'ani dan pengikutku juga yang beriman padaku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Wa alal qawlain, ini atau itu yang sebelumnya, dua penafsiran. Fal ayat tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair adda'in ilallahi ta'ala. Yang jelas ayat menyebutkan bahwasanya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beriman, mengaku beriman kepada beliau, mentaati beliau, mereka pula adalah ahlul basair, tahu basirah, tahu ilmu, sebagaimana Rasul SAW. Baik itu ilmu di sini, basirah bukan sekedar ilmu syariat, tidak hanya itu, tetapi juga ilmu basirah bihalil mad'u, basirah dan ilmu tentang mad'u, tentang yang kamu dakwai. Seperti apa mereka, bagaimana background-nya, itu juga basirah. Makanya Rasul SAW katakan kepada Mu'ad, inna kata'ti qauman min ahlil kitab al-hadith. Yang kamu datangi itu ahlil kitab, orang punya ilmu kitab, walaupun sudah dirubah-rubah, tapi mereka punya syubhat. Hati-hati, siaplah kamu menghadapi mereka, akan memperdebatkan kamu, akan ini itu. Nah, ini basirah, tahu kondisi mad'u. Kamu kalau tahu kondisi mad'u, kamu akan bisa menentukan apa yang kamu prioritaskan, kamu mulai dari mana, apa yang terpenting bagi orang ini mad'u. Nah, kalau orang sekarang bilang apa, audience, ya, yang di hadapanmu ini siapa dan bagaimana, apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang perlu kamu benahi pada mereka, itu basirah. Kalau basirah terhadap terkait ilmu syar'i, ya ma'ruf ilmu syar'i, ayat kamu faham tafsirnya, bagaimana makna ayat ini, begini ini, hadis Rasul SAW, hukum ahkam sunnah, termasuk basirah pula. Para ulama sebutkan adalah tariqah musilah ilal maksud, cara terbaik yang mengantarkan pada tujuan. Ini juga basirah. Kamu ingin ke tujuan itu, apa cara yang terbaik, cara yang benar, yang maslahat untuk bisa sampai ke sana. Nah, itu juga basirah. Terkadang mungkin orang menginginkan sesuatu baik, tapi karena cara yang dia jalani tidak benar, akhirnya tidak benar hasilnya, jelek. Dan itu bermacam-macam diajarkan dalam syariat. Makanya terkadang Rasulullah SAW memberi terhib, terkadang terhib. Misalnya termasuk basirah yang para ulama contohkan dalam peperangan. Yang diinginkan kan keberanian dari muslimin ya, untuk melawan musuhnya, kemenangan dengan izin Allah menghadapi mereka. Rasul beri basirah kepada mereka. Antara lain yang Rasul sebutkan, man kutila lahu qatil lahu alaihi bayyina falahu salabu. Yang berani atau bisa membunuh lawannya kufar dan dia punya bukti kuat tentang hal itu, maka dia berhak mendapat salabnya. Salab itu ya yang dia dapati dari si kafir ini, misalnya dia bunuh di atas kuda mati, dia punya bukti ini, itu saksi misalnya, ya sudah, itu bagi dia yang membunuh. Si kafir misalnya pakai baju besi, ya itu bajunya milik dia. Mungkin di kuda itu ada perbekalan dia, uang, emas misalnya, ya milik dia, kudanya milik dia. Nah, ini basirah. Dengan ini kan orang ada semangat lebih untuk berjihad, untuk berani. Nah, basirah. Wah, kata yang jelas, tidak hanya terbatasi basirah itu pada ilmu syariat. Nah, waman laisa minhum fa laisa min atba'ihi 'ala al-haqiqah wal muwafaqah. Maka yang tidak termasuk mereka, waman ittaba'ani, tidak mau berdakwah kepada tauhid, tidak mau bicara tentang syirik. Nah, seperti tadi bitafsil dengan detail dan terperinci, maka bukan pengikut Rasul hakikatnya, bukan orang yang mencocoki dan mentaati Rasul sallallahu wa in kana min atba'i alal intisabi wa da'wah, walaupun dia sebagai pengikut Rasul sebab atas penisbatan dan pengakuan, saya umat Nabi, saya pengikut Rasul, saya beriman kepadanya, tapi kenyataannya jauh. Rasul SAW ada di ujung barat, dia di ujung timur sana. Bahkan bukan hanya itu, bertentangan. Rasul yang mendakwahkan, memperdulikan dan begitu banyak betapa beliau menjaga dan mendakwahkan tauhid, dia malah terang-terangan memerangi, melawan, menentang tauhid dan orang-orang yang berdakwah kepadanya. Kini yang semacam min atba'ur Rasul. Wa man ittaba'ani itu maknanya kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.